المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadis ke-115, kita mengulang pembacaan yang kemarin dan insyaAllah akan kita lengkapi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah kita nantinya akan melihat Rabb kami di hari kiamat? Qala, kemudian beliau menjawab, "Hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat sahwa?" Apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat matahari dan bulan ketika cuaca sedang terang? Qulna la, kemudian beliau mengatakan atau para sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihima." Sesungguhnya pada hari itu, yaitu hari kiamat, kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak mengalami kesulitan ketika melihat matahari dan bulan. Yang dimisalkan di sini apa? Tashbihur ru'ya bir ru'ya. Yang disamakan adalah bagaimana kondisi melihatnya, bukan yang dilihat. Kita tidak mengalami kesulitan ketika melihat bulan, tidak rebutan, tidak suksuan, ya. Dan kita bisa melihat di tempat masing-masing. Seperti itu pula ketika ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin." Ada pengumuman yang disampaikan kepada seluruh penghuni arasat yaumil qiyamah. Arasat yaumil qiyamah maknanya apa? Padang mahsyar. Istilah lainnya adalah arasatu yaumil qiyamah. Di padang mahsyar ketika hari kiamat. Yunati munatin, ada yang memanggil. Liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Hendaknya masing-masing kelompok, masing-masing kaum pergi mengikuti siapapun yang mereka sembah. Fayadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Akhirnya yang mereka pernah menyembah salib, mereka mengikuti salibnya. Nabi Isa ikut enggak di situ? Hasya wa kalla. Sama sekali beliau tidak ikut. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasalam berlepas diri dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan ketika itu adalah salibnya. Wa ashabul authan ma authanihim, dan orang yang menyembah berhala mereka mengikuti berhala mereka. Wa ashabu kullu alihatin ma alihatihim, dan setiap orang yang menyembah berbagai macam tuhan mereka mengikuti tuhan mereka sendiri-sendiri. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Kita dan mereka sama-sama beribadah, tapi ibadah yang kita lakukan ibadah yang menghasilkan surga. Sementara ibadah yang mereka lakukan dan mereka juga kelelahan dalam ibadah justru mengantarkan mereka kepada kebinasaan di neraka. Hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajir. Sehingga yang tersisa adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, baik orang baik maupun orang yang jahat. Wa ghubbaratun min ahlil kitab, dan beberapa ahli kitab. Gubar artinya debu, berarti dia bentuknya atau jumlahnya sedikit. Beberapa debu-debunya ahli kitab, beberapa orang di kalangan ahli kitab. Thumma yu'ta bi jahannama tu'radu ka'annaha sarab. Kemudian didatanglah jahannam. Dan jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diikat dengan tali sebanyak 70.000. Neraka jahannam ketika didatangkan itu diikat dengan tali sebanyak 70 ribu. Masing-masing tali dipegangi oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Andaikan dilepaskan, mungkin dia akan ya, menyerang ke kanan, ke kiri, kemana, siapapun yang akan dia serang. Namun dia ditahan sehingga tidak bisa bebas bergerak dengan 70 ribu ikatan, dan setiap ikatan dipegang oleh 70 ribu malaikat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, neraka itu ketika mereka, ketika dia melihat calon penghuninya, semakin marah. Di neraka ketika melihat, ini nanti akan masuk ke dalam diri saya, ini nanti akan saya makan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا رَأَتْهُمْ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Ketika neraka itu melihat calon penghuninya dari jauh, ya. Jadi ada orang yang sudah dilirik sama neraka, itu yang nanti akan saya makan, itu yang akan saya bakar. Sudah dilihat dari jauh. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا. Maka dia, mereka, para calon penghuni neraka, mendengar neraka itu تَغَيُّضًا, semakin ya, bergemuruh, semakin menyala-nyala, bulat-bulat, ya. Semakin menunjukkan kemarahannya. Dan disebutkan pula dalam hadis yang sahih, yakhruju unukun minan nar. Tiba-tiba keluar leher dari neraka. Tiba-tiba keluar leher, terus di ujung leher ini ada kepala. Dia punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hidung. Lalu dia bicara. Dia bicara. Dan itu unukun minan nar. Ini seperti gambaran film apa? Ada suasana api yang luar biasa, yang sedang bulat-bulat marah, tiba-tiba muncul ya, kepala api, tapi ada lehernya. Lalu dia bisa berbicara dan mencari siapakah nantinya akan dimakan. Ini suasana gentingnya ketika Jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu summa yu'ta bi jahannam, untuk kesempatan yang pertama Allah datangkan jahannam, tu'radu ka'annaha sarab. Dan ditampakkan seolah-olah jahannam itu fata murgana, seperti genangan air, sementara orang dalam kondisi kehausan. Fayuqalu lil yahud. Kemudian ditanyakan kepada orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Qalu, mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami dulu menyembah Uzair, putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian kalangan Yahudi, mereka meyakini Nabi Uzair alaihi salatu wassalam, ini orang salah ya, seorang Nabi. Nabi Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqal, lalu Allah mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Kalian dusta. Padahal betul enggak Yahudi itu menyembelih Uzair? Jawabannya betul. Terus kenapa didustakan oleh Allah di sini ketika Yahudi mengaku bahwasanya mereka menyembah Uzair? Yang didustakan oleh Allah adalah perbuatannya. Sehingga perbuatan yang menyimpang itu perbuatan dusta. Dusta atas nama syariat, dusta atas nama ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi ditanya, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami dulu menyembah Uzair. Allah mengatakan, kalian dusta. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menunjuk Uzair sebagai putra Allah. Allah juga tidak pernah menunjuk Uzair untuk disembah sebagai penggantinya Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia dulu menyembah Uzair, tapi ketika dia ngomong, saya menyembah Uzair, didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penilaian di hari kiamat itu bukan penilaian dari apa yang terjadi ketika di dunia, tapi penilaian terhadap kebenaran dari amal yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga ketika orang berada di alam kubur, pada saat mereka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka, orang kafir mengatakan gimana? Ha ha la adri la adri. Ha ha, saya enggak tahu, saya enggak ngerti apa yang saya sembah. Apa yang Allah katakan? Angkadzaba abdi, hambaku dusta. Padahal hamba ini ketika di dunia dia tidak menyembah Allah. Makanya mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka. Tapi disebut oleh Allah dia dusta. Karena dia melakukan pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki pengganti Tuhan yang ada di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah wallahu wa fil ardi ilahun wa fis sama ilahun. Allah disembah di bumi dan Allah juga disembah di langit. Kemudian mereka ditanya, lalu Allah mengatakan lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak pernah punya istri dan Allah juga tidak pernah punya anak. Fama turidun, lalu mereka ditanya, apa yang kalian inginkan? Qalu, mereka menjawab, nuridu antaskiana. Kami ingin agar engkau ya Allah memberikan minum kepada kami. Fayuqal, kemudian dikatakan, ishrabu, itu silakan kalian minum itu, minum. Tadi neraka jahannam diserupakan sebagai apa? Fata Morgana, seolah-olah air. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka yatasaqqatun, langsung berlomba-lomba untuk mendapatkan Fata Morgana tadi. Mereka pun berjatuhan ke dalam neraka jahannam. Ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan seperti ini. Dan hadirin makan Allah, ketika orang memiliki harapan tapi ternyata yang dia dapatkan adalah sebaliknya, itu lebih menyakitkan dibandingkan ketika ditunjukkan dari awal. Begitu ya. Kalau kita punya PHP ternyata gagal, malah sebaliknya dia nipu, yang terjadi apa, Pak? Lebih loroh hati timbang dibandingkan ketika kita ditipu atau kita disakiti dari awal. Dijanjikan nanti akan ada ini, ada ini, ada ini, kemudian silahkan kamu bayar ya. Ketika kita sudah bayar, tidak cuman kita ditipu tapi kita juga dirugikan. Itu loh, lora hati. Sakitnya di mana? Di dompet ya. Akhirnya mereka pun berjatuhan. Harapan mereka bisa mendapatkan air minum, ternyata mereka mendapatkan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nasrani, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Fayaquluna, mereka menjawab, "Kunna na'budul Masih ibn Allah." Kami menyembah Al-Masih, putranya Allah. Kemudian didustakan oleh Allah, "Kadzabtum." Kalian dusta. "Lam yakun lillahi sahibatun wala walad." Allah tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya istri. Sifat sempurna bagi manusia belum tentu sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia kalau punya istri sempurna enggak, Pak? Sempurna. Rantai bojo sempurna juga ya. Sempurna sebagai jomblo. Tidak punya anak sempurna enggak? Manusia tidak punya anak sempurna enggak? Orang akan menjulukinya mandul. Tapi sifat ini sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak semua sifat Allah bisa dikiaskan untuk makhluk. Sehingga ada ungkapan sebagian orang, tirulah sifat-sifat Allah, maka kalian akan menjadi orang yang sempurna. Allah enggak punya istri, enggak punya anak. Apakah kita perlu tiru? Berbeda bagian sempurna untuk Allah, terkadang ada yang tidak sempurna untuk makhluk. Meskipun ada perbuatan Allah misalnya yang boleh untuk kita tiru, seperti Allah Subhanahu wa taala malu, innallaha hayyin karim, Allah mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah, Allah Maha belas asih, kemudian kita berusaha untuk melakukan sikap yang sama. Nah, kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya kepada orang-orang Nasrani, "Fama turidun?" Apa yang kalian kehendaki? Fayaqulun, mereka menjawab, "Nuridu an taskiyana." Ya Allah, kami ingin agar Engkau memberikan minum bagi kami. Fayuqal, kemudian disampaikan kepadanya, "Ishrabu." Silakan kalian minum itu. Fayatasaqatun, akhirnya mereka pun berjatuhan ke dalam jahannam, hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajir. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, baik orang yang saleh maupun orang yang fajir, orang yang jahat. Dan yang beribadah di sini, baik beribadah lahir batin maupun beribadah lahir saja, seperti yang dialami oleh orang-orang munafik. Dan ini menjadi dalil, hadis ini salah satu di antara dalil bahwa orang munafik mereka nanti bisa melihat Allah. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas, apa yang membuat kalian diam di sini padahal orang semuanya sudah berjatuhan untuk mencari minum di fatamorgana, padahal itu apa? Jahannam. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, faroknahum. Ya. Mereka mengatakan, faroknahum, kami berbeda dengan mereka. Wanahnu ahwaju minna ilaihil yaum, dan kami lebih butuh kepada Rabb kami pada hari ini. Wa inna sami'na munadiyan, dan kami mendengar orang memanggil, yunati, dia memanggil, liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun, hendaknya masing-masing kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Dan kami dulu menyembah Allah. Wa inna ma nantadiru rabbana, dan kita menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Kami menunggu datangnya Rabb kami. Qala fayatihimul jabbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lalu datanglah kepada mereka Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala, fi suratin ghaira suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin, dengan wajah, dengan bentuk yang tidak sama seperti bentuk semula yang pernah mereka lihat sebelumnya. Wallahu alam, saya cari-cari maknanya enggak dapat ya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana rabbukum, aku rabb kalian. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya, engkau adalah rabb kami, lalu tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang berani berbicara dengannya kecuali para nabi. Fayaqulu, kemudian rabb ini mengatakan, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, apakah kalian mengenal ciri-ciri siapakah Rabb yang kalian maksud? Fayaquluna, mereka mengatakan, as-saq. Ciri-ciri itu adalah as-saq. As-saq artinya apa? Betis. Mereka mengatakan betis. Fayakshifu an saqihi, kemudian betisnya disingkap. Penjelasan yang saya dapatkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan teks seperti ini ada sebagian yang melakukan takwil, dan Al-Hafidz lebih cenderung kepada mereka yang melakukan takwil. Jadi saq, ada yang mentakwil dengan Allah menyingkap rahmatnya, Allah menyingkap cahayanya, Allah menyingkap, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud wa hum fala yastati'un, pada hari di mana betis itu disingkap, kemudian mereka diminta untuk sujud dan mereka tidak mampu untuk sujud. Siapa itu? Orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam. Coba nanti kita akan cari lebih detail tentang makna saq di sini. Tapi sementara kita ikuti sebagaimana tekstualnya, yukshafu an saqihi, disingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin, kemudian orang-orang yang beriman bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah, dan yang tersisa yang belum sujud adalah manusia yang dulu mereka sujud kepada Allah karena riya' dan sum'ah. Siapa mereka? Munafikun. Orang munafik, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka melakukan ibadah dengan harapan apa? Mencari perhatian, agar mereka tetap diakui sebagai muslim, identitasnya sebagai muslim. disebut sebagai muslim tapi ngerusak Islam dari dalam, sehingga mereka beribadah kepada Allah riaan wa sum'ah. Dan ini riya yang sampai pada derajat syirkun akbar. Ini riya yang sampai pada derajat kekufuran, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yaitu orang yang tidak punya niatan sedikit pun dalam beribadah kecuali hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga sepeser pun dia tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memang tidak ingin ibadah. Andaikan tidak ada muslim, andaikan mereka tidak punya kepentingan dengan kaum muslimin, mereka enggak bakalan ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri orang munafik apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya. Ya, namanya orang beribadah kan kadang ingat, kadang nyetrum, kadang hilang gitu ya. Tapi tidak nyetrumnya lebih banyak dibandingkan nyetrumnya. Fayadhhabu kaima yasjudu. Kemudian dia berusaha untuk bisa sujud. Fayautu dhahruhu tabaqan wahida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan, jadilah punggungnya itu tabaqan wahida, menyatu jadi satu tulang. Kita alhamdulillah saat ini bisa nekuk ya. Kita bisa sujud dengan nekuk punggung. Mumpung nanti punggungnya belum dijadikan satu oleh Allah karena tidak bisa sujud, maka gunakan punggung ini untuk banyak bersujud. Orang-orang munafik punggungnya dijadikan satu oleh Allah sehingga tidak bisa ditekuk dan mereka tidak bisa sujud. Kenapa mereka enggak nyungsep saja, Pak? Ya wallahu a'lam. Tapi kan itu bukan gerakan sujud. Nah, mereka tengkurap nyungsep kan malah kabeh dadi siji. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencegah kondisi mereka bisa bersujud di saat mereka sedang butuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melakukannya. Hadirin, seperti misalnya ketika kita punya kesalahan ya kepada orang tua atau siapapun di antara keluarga kita atau orang yang kita hormati. Kemudian kita ketemu orang itu dan punya kesempatan untuk memohon maaf kepadanya. Tiba-tiba begitu kita mendekat, pintu ditutup. Dah. Apa perasaan kita? Kita akan semakin sedih. Berbeda kalau kita tidak ketemu dari awal. Kita berusaha mendekat, ternyata pintu ditutup. Wes, rata gubris. Kita akan semakin sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang munafik semakin sedih dengan cara seperti ini. Tsumma yu'ta bil jismi. Di situ tulisannya apa? Jismi ya. Yang betul bil jisri. Pakai ra ya. Jisr artinya sirat. Jisr artinya sirat, jembatan. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Lalu jisr ini ditaruh di punggungnya jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru. Lalu kami bertanya ya Rasulullah, apa itu jisr? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang apa itu jisr. Apa? Sirat, jembatan yang ditaruh di atas jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalim. Sahabat itu, kalau jisr paham enggak secara bahasa? Paham. Namun yang beliau tanyakan adalah bagaimana sifat-sifat jisr ini. Ya Rasulullah, seperti apakah jembatan itu? Lalu beliau mengatakan jembatan itu madhadatun mazillatun, dia bisa menggelincirkan dan bisa menjatuhkan. Alaihi kalalib, banyak pengungkit-pengungkit ya. Kemudian wa khatatif. Khatatif itu yang bisa menyambar. Khatafa itu artinya menyambar. Jadi besi pengungkit yang tiba-tiba datang kemudian nyengget ya. Bahasa Jawa ini, bahasa Jogja nyengget ya, pokoknya menyambar ya. kayak pancingan, nyantol siji, nyantol dua, nyantol tiga, sesuai yang digandaki Allah Subhanahu Wa Taala. Wahasakatun mufaltoha, laha syaukatun ukaifa. Masya Allah, ini banyak istilah yang susah ya. Ya. Kemudian di situ ada sahatoh, duri-duri yang lebar dan tajam, durinya terbuat dari kayu berduri. Yuqalu laha takunu binajdin, yuqalu laha as-sa'dan. Nama kayu itu adalah as-sa'dan. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa karrih. Orang mukmin ketika melintasinya ada yang seperti at-tarf. At-tarf itu seperti kejapan pandangan mata. Coba lihat sejauh pandangan mata, kita bisa melihat dalam waktu sekejap. Langsung sampai di ujung. Baik, ketika kita melihat itu enggak pakai proses, Pak. Burem-burem dulu, burem-burem tiba-tiba kelihatan. Ada kayak gitu, Pak? Tidak ya? Coba kita melihat ke arah laut, ujung laut. Yang terlihat garis. Waktu melihat berproses enggak? Kok enggak kelihatan? Lo sedang berjalan proses melihatnya. Enggak ada. Beda dengan suara. Kalau suara berjalan, dia mengikuti ada gelombang yang berjalan. Baik, dua-duanya pakai gelombang ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ketika di atas jisr, mereka melintasi seperti kecepatan pandangan mata. Wa kal barq, dan seperti kecepatan kilat. Kilat dengan pandangan mata cepat mana? Hah? Karena pandangan mata enggak pakai jeda. Kilat masih ada jeda. Antara kejadian dengan yang kita lihat, tetap yang namanya gelombang itu berjalan. Wa karrih, dan seperti angin. Kemudian wa ka'ajawid, wa ka'ajawidil khail. Jayidul khail itu kuda yang larinya cepat. Warrikab, dan tunggangan. Fanajin muslimun, wanajin makhdush, wa maktus finari jahannam. Ada yang selamat musallam, sama sekali enggak ada yang sobek, enggak ada yang luka, enggak ada yang berdarah, dia selamat sama sekali. Kita ini gambaran yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, bagaimana suasana ketika itu ya. Hadirin yang kami hormati, coba Anda bentangkan sehelai benang yang tipis di lantai. Gitu ya. Terus kita diminta, sekarang berjalanlah di atas benang ini, jangan sampai tidak menginjak benang. Bisa? Gampang ya, karena di lantai kan? Karena di lantai. Baik, kita buat semakin lebar. Papan kayu, kita taruh di lantai. Silakan jalan di atas papan kayu ini. Bisa. Lalu papan kayu ini ditinggikan sedikit, setengah meter, masih bisa. Satu meter, mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Semakin tinggi, deg-degan. Itu padahal papan kayu yang lebar. Bagaimana ketika kita membayangkan jisr itu lebih tipis dibandingkan rambut. Dibagi berapa? 7. Di bawahnya jahannam. Kita saja kalau dikasih jalan 1 meter tanpa tepi, enggak ada pegangan, sepanjang misalnya 100 meter. Di bawahnya harimau. Ini di atas gitu ya. Silakan bawa berjalan. Berani, Pak? Gemeteran. Kita akan gemeteran. Apalagi kalau kemudian di bawahnya jahannam. Sehingga kaki itu akan gemetaran. Kecuali mereka yang diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sabatu 'alal haqq, teguh di atas kebenaran. Bersabar di atas kebenaran. Semoga ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk bisa as-sabat 'alal jisri jahannam. Bisa kokoh kaki kita ketika melintasi jembatan jahannam. wa najin makhdush. Namun ada yang selamat tapi sudah kena cacat, mungkin luka ya, begitu datang kait ini kena kuping atau kena batuk tapi lepas ya. Mungkin kena sikut atau kena mana lagi pundak, tapi dia sudah luka tapi dia selamat. Wa maktusun fi nari jahannam, dan ada yang dia apa ini masuk ke dalam, terlempar ke dalam neraka jahannam. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sehingga yang lewat terakhir di antara mereka adalah yushabu sahban, mereka dilemparkan ke dalam, terseret ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sini ada satu hal yang sangat menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama antum bi asyaddali munashadatan fil haqq qad tabayyana lakum minal mu'mini yauma idzin lil jabbar." Sungguh kalian ya sangat kuat pembelaannya untuk membela orang mukmin yang lain di hadapan Al-Jabbar, sebagaimana pembelaan yang aku lakukan. Jadi mereka yang selamat itu mencari kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang tidak ditemukan. Fa idza ra'au annahum qad najau wa baqiya ikhwanuhum, ketika mereka merasa sudah selamat, sudah berhasil melintasi jahannam dan yang tersisa adalah kawan-kawan mereka, yaquluna, mereka mengatakan, rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, ada kawan-kawan kami, dulu kita sholat bareng, kita puasa bareng. Kok tahu Pak kalau puasa bareng? Ramadannya bareng. Ya, waktu Ramadan kita puasa bareng. Enggak ada yang enggak puasa kecuali yang punya uzur. Maka bisa jadi yang tidak sholat, tidak puasa Ramadan enggak dapat fadilah ini. Yang tidak sholat jamaah, yang tidak puasa Ramadan enggak dapat fadilah ini. Apalagi kalau ada buka puasa bareng, nah lebih ketahuan lagi. Wa ya'maluna ma'ana, dan dulu kami beramal bersama. Semoga nanti sesama kawan kajian bisa saling mencari seperti ini. Fayaqulullahu ta'ala, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa'akhriju. Silahkan kalian pergi ke neraka. Siapa saja di antara kawan kalian yang masih punya iman seberat satu dinar, keluarkanlah mereka dari neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Allah haramkan diri mereka, wajah mereka dari neraka, sehingga mereka tidak bisa mengenainya. Makanya ada al-ghaz, teka-teki ya. Orang yang masuk neraka tapi tidak terbakar di neraka, siapa itu? Wali. Oh bukan, kalau di neraka masuk wali nyemplung neraka. Itu kalau di dunia wali diobong rakobong. Tapi ini di neraka, di akhirat dia masuk ke dalam neraka tapi tidak terbakar. Siapanya orang ini? Mukmin yang ingin menyelamatkan saudaranya mukmin yang lain. Karena mereka punya hubungan dalam amal soleh. Dulu pernah taat bersama, pernah ibadah bersama. Ya. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba finnar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Lalu mereka pun mendatangi kawan-kawannya tadi, dan ada yang sudah terbakar di neraka sampai di kakinya, ada yang sampai di tengah betisnya, dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan bagi kita untuk bisa selamat ketika melintasi jisr ala nari jahannam. Allah kasih kita keteguhan, keteguhan untuk kemudian melintasi jembatan di atas jahannam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.